Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah la ma'budu siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa bin syaitan wa bismillahirrahmanirrahim wa may yaqta'i ghaira al-islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita hidup memang untuk ibadah yang dituju di dalam ajaran Islam semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Jadi tidak sekali mengutus utusannya terus selesai, tapi sampai 25 yang wajib diyakini secara dohir dengan ayat-ayat yang ditetapkan selama dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 rasul. Sementara utusan Allah itu wa itu tidak kehitung. Minhum man khususna alaik wa minhum man lam nakhsusum alaik. Jadi itu banyak yang tidak diceritakan daripada yang disebut itu banyak. Tapi yang tertulis cukup ada di Quran itu semuanya. Yang tertulis dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak tertulis itu banyak. Entah sampai kapan itu kita enggak ngerti. Karena banyak yang tidak kami ceritakan. Itulah rupanya yang kemudian di dalam kenyataan ada cara-cara gaibnya Allah menyampaikan pesannya kepada orang-orang tertentu melalui ruh juga. Melalui ruh dari Amrillah kepada orang-orang tertentu yang secara gaib, yang walaupun bukan nabi, tetapi wahyu itu bisa-bisa dibaca ulang kepada orang lain melalui roh yang Jibril itu, yang tidak hanya kepada nabi yang 25 itu, kepada yang lain-lain itu. Kadang-kadang ada tuntunannya dari kenyataan sebagai satu ilham, seperti Umar bin Khattab itu sampai disebut rajulun mulham ya. Karena kalau ada suatu masalah yang belum clear, ayatnya belum turun, pendapat Rasulullah, pendapat sahabat-sahabat Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, Umar lain sendiri pendapatnya, nanti turun ayat itu malah membenarkan yang pendapat Umar, sehingga terkenal menjadi rajulun mulham. Yang seperti itu kan, karena Umar enggak ada lagi berarti sudah enggak ada lagi, ya tidak. Allah tetap Allah itu juga. Cara gaibnya Allah memberi ilham ya tetap saja sampai kiamat kan. Tidak terberhenti. Nah, inilah yang diberikan Allah kepada orang tertentu pada makomnya. Nah, puncaknya makom itu seperti yang kita anu, kalau orang itu sampai kepada titik keikhlasan. Sebab ala lillahi dinul khalis. Jadi diri yang mulus itu milik Allah. Orangnya harus mukhlis. Jadi tidak akan bisa kamu goda kecuali yang mukhlasin. Jadi kamu setan silakan semuanya. Kamu goda yang mukhlas enggak bisa. Nah itu orang-orang tertentu seperti itu tuh sepanjang masa sampai kiamat. Nah, maka hal-hal seperti itulah yang dimungkinkan dengan kalimat Rasulullah SAW. Walaupun pemimpin katu maksiat, menurut pendapat kamu enggak cocok samina wa ta'na itu, pokoknya kalau perintahnya itu samina wa ta'na saja. Sebab ada sesuatu di belakang, di barang penghayatan orang umum. Nah, itulah yang dimaksud Rasulullah. Pokoknya dia kalau maksiat dia biar tanggung jawab dia sama Allah. Yang penting perintahnya tidak maksiat, kamu samina wa ta'na saja. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya karena masalah-masalah tadi itu. Nah, umpama contoh saya tahun 80 umpamanya dikasih dibaca langsung dan tidak tidur nanti tengah malam tuh. Jadi dibaca depan saya itu ayat An-Nahl yang saya bilang kemarin itu ayat An-Nahl 2 itu. Dibaca langsung. Nah, saya juga enggak hafal, cuman dikasih tahu juga karena saya tanya itu di mana. Jadi An-Nahl 2 langsung saya bilang, oh itu. Ternyata begitu artinya sewaktu-waktu begitu. Nah, maka struktural itu barangkali mau dibaca boleh. Saya baca sih. Memang sewaktu-waktu begitu sehingga ayat-ayat ini ayat 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. Satu saja. Nah, artinya? Artinya ayat 2 artinya dia menurunkan, dia maksudnya Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi itu ruh min barangkali kalau wahyu itu Jibril lah, ruh min amrihi kepada mayasa min ibadihi. Itu 17 tahun kemudian itu baru terlaksana ini mikirnya itu, karena setelah itu ada warga kita mimpi bahwa nabi itu turun di seperti yang saya sudah terangkan tuh. Dari itu gimana ini maksudnya, langsung pagi-pagi subuh itu ya siapa yang hiburan pagi, saya kata masih hidup dia mul itu, sekarang masih, cuma dia ikut di nguruki. Yang saya katanya, Ustaz, apa coba mimpinya? Nabi itu mati sampai di sini, dia hidup di dalam kapal yang baca semua aja kelihatan, geletak Nabi itu sekalian khalifah-khalifah, turun di negeri ini. Nah, lalu Nabi itu ya kelihatan mati dan tahu-tahu bangun bilangnya apa? Saya kan sudah mati, sekarang saya hidup lagi di sini. Itu sampai 17 tahun itu baru keluar anu itu, ya dengan yang lain-lain ya, enggak usah kita ceritakan. Itu baru sampai kepada maklumat itu. Nah, sehingga rupanya begitu. Jadi kita dalam ini harus struktural itu betul-betul harus dilayani dengan penuh kedisiplinan dan ikhlas. Tidak ada pilihan. Kalau kita masih fataku di ujungnya ya. Annahu la ilaha illa ana fatakut. Tidak ada lagi yang mesti kita taati, tidak ada lagi yang ya sudah takwa. Atullah Rasulullah bin Mengko bisa struktural itu bukan orangnya. Struktural itu sudah mutlak sudah itu, tidak bisa yang lain-lain. Jadi harus diyakini betul. Dan kita untuk itu kita berkorban. Kalau untuk yang lain ya tidak prinsip banget, sebab kalau kita tidak, yang lain tidak nilai maksiat. Tapi kalau perintah struktural, walaupun suruh duduk bersila aja, kita nonggeng saja sudah nilainya maksiat. Karena struktural kan. Tapi kalau yang lain kan disuruh bersedekah, enggak maksiat, belum sedekah. Tapi kalau perintah struktural, nah nyawa juga disabung. Nah itulah sehingga fitnah dunia ini hanya akan tertutup keburukan kalau hak datang itu struktural itu. Maka kalau struktural ini enggak exit, enggak bakal hak ini hilang, bebatil hilang, enggak bisa ditutup. Jadi Allah memberikan hak itu nanti menutup kebatilan. Kalau struktural ini enggak bisa tegak, enggak bisa kebatilan itu hilang. Pasti itu sampai kiamat enggak bisa. Jadi ini harus ada pengertian yang pol-polan, kita terutama pengurus pengurus-pengurus nias. Harus pol-polan bahwa kita ini ikhlas di sini itu habis-habisan. Artinya kalau memang dibutuhkan struktur apapun jadi, nyawa jadi, apalagi apa saja. Nah, maka di sana nanti ada kebijaksanaan kepemimpinan di antara kita. Bukan pemimpinan saya saja, bukan kita ini kan semua pemimpin nih. Nah, ada kebijaksanaan yang melihatkan sangat sampai karena nasihat sahabat kepada sahabatnya, jangan sampai memberatkan amat umat kalau di luar kemampuannya. Nah, itulah pertimbangan. Maka ada laporan-laporan keadaan umat di sana begini kan, supaya ada keseimbangan, jangan sampai terlalu memberatkan umat. Maksudnya kebijaksanaan pemimpin tidak memberatkan umat itu suatu yang terpuji. Dan kalau memberatkan umat mungkin kewalahan ya, istilahnya anu lambat ketulusan itu lambat. Tapi kalau dalam kemampuannya, nah lalu kalau pulau lepasan ialah usaha kalau dalam kemampuannya ya, walaupun sewaktu-waktu kadang-kadang berat namanya ya, berat atau ringan fil usri wal usri, apa kita kariha atau ahabba ya tetap saja. Sebab itu prinsip struktural itu, jadi tidak ada lagi nabi kan, ya struktural itu. Maka tidak bilang khalifah ala minhajin nabi, tidak. Bukan khalifah seperti nabi, tapi khilafah ala minhajin nubuah. Nah inilah yang kita jalani sekarang ini ke depan. Mudah-mudahan kalau sudah al-haq datang, zahakol batil. Kalau belum nampak, tidak bisa lihat bangul batil, tidak bisa menutup kebatilan. Nah, mudah-mudahan ke depan memang dengan segala kenyataan, sebab tidak ada kenyataan yang kita atur. Semua kenyataan itu diatur Allah. Dua saja kenyataan itu, menyenangkan atau menyusahkan, tidak ada lebih-lebihnya. Sampai kita mati, dari kita lahir itu hanya dua itu untuk kita, menyenangkan atau menyusahkan. Jadi enggak ada banyak masalah, dua masalah itu aja hadapi. Mau berdagang menyenangkan, menyusahkan. Mau petani menyenangkan, menyusahkan. Mau berkawin ya menyusahkan, menyenangkan. Mau berrealisasi ya menyenangkan. Ya itu aja, 30 juz dan beribu-ribu hadis itu aja. Maka jawabnya dua juga. Bersabar kalau menyenangkan, bersyukur. Hanya dua itu. Itu hasilnya dua juga. Surga atau neraka. Neraka, apalagi siang atau malam, laki atau perempuan, itu sudah sunatullah semuanya itu, tidak hanya wah sunatullah laki perempuan siang malam, itu juga berpasang-pasangan terus. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu selalu berpasang-pasangan, yang banci di luar garis. Jadi laki bukan, perempuan bukan, nanti lain. Jadi kita ini, nah itu yang munafik itu enggak kiri enggak kanan. Gatibal alaihim mahum minkum malah wala minhum. Jadi repot kalau yang itu. Nah itulah yang banyak sekarang ini kan. Nah ini kapan ya kalau terangkat yang hak, nah itu baru bisa. Mudah-mudahan. Nah itulah hidup dan payungnya tawakal. Menyenangkan dan menyusahkan, sabar dan bersyukur. Tidak kepanasan kalau panas, tidak kehujanan kalau hujan, kalau dipayungin dengan tawakal. Habislah dunia ini dengan tiga itu. Habis al-mu'min la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau itu saja benarnya, ilmunya seberapa aja itu saja, enggak ada banyak-banyak. Ketulusan yang menentukan. Maka semua ibadah tanpa ketulusan abkir. Nah itulah, mudah-mudahan hari ini dapat kita sikapi dengan kesungguhan. Dan kita mohon pada Allah untuk memberi kita kemampuan lahir batin begitu. Karena kalau kita mempercayakan kemampuan kita, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini makhluk lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Dan tidak bisa mengatur apa-apa di dunia ini. Sebab dunia ini diatur Allah. Mau ada gunung meletus, mau ada banjir, mau ada orang pembunuhan, mau semuanya Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi kita ikut-ikut saja dengan tiga sikap tadi itu. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Hidup kita dimudahkannya kepada keridhaannya, sehingga hidup kita tergolong di antara hamba-hamba yang diberkahi di dunia ini dan diridhai ila yaumil qiyamah. Amin. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, sholli muslimin muslimat, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.